إن الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. باب: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا براح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واكد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دعاءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر بن أخي الزهري عن الزهري باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى melanjutkan bahasan ilmiah dari Kitabul Iman, dan kembali beliau memasukkan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan, yaitu Babul Haya atau bab al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari keimanan, karena sifat malu akan mencegah seseorang melakukan maksiat seperti iman akan menghalangi seseorang melakukan perbuatan dosa. Pada hadis ke-9 beliau telah membawakan hadis al-imanu bid'un والستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. إيمان itu mempunyai 60 cabang lebih, dan malu salah satu cabang iman. Kemudian hadis yang lain beliau bawakan di bab ke-16 dari Kitabul Iman, nomor hadis 24. Beliau meriwayatkan dari syekhnya Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, saya pernah menjelaskannya di awal muqaddimah Sahih Bukhari ini, di bagian bab Bad'ul Wahyi. Orang Tinnis salah satu kawasan di Mesir, beliau biasa meriwayatkan dari Al-Imam Malik, dan salah seorang rawi dari kitab Al-Muwatta. Sanad ini semuanya orang Madinah kecuali Abdullah bin Yusuf. Ibnu Shihab tinggal di Madinah, dan beliau juga tinggal di Syam. Pernah tinggal di Syam. Akhbarana Malik ibn Anas an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah an abihi, yani Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki dari kaum Ansar, dan ia sedang menasihati saudaranya dalam masalah malu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Ansar itu, da'hu, biarkanlah ia. Yakni biarkanlah ia pada sifat malunya itu. Mengapa? Fa innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya malu bagian dari keimanan. Kemudian bab ke-17, kembali beliau menjelaskan bahwa amal masuk dalam bagian keimanan, dalam rangka membantah mazhab sesat Murji'ah yang mengatakan bahwa iman tidak berhajat kepada amal, padahal iman itu sendiri amal dan amal adalah bagian dari keimanan, dan iman itu adalah qaulun wa amalun. Untuk itulah al-imam memberikan judul dalam bab ini dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 5, fa in tabu, maka jika mereka bertobat, yakni rujuk dari kekufuran kepada tauhid, masuk ke dalam agama Islam, menunjukkan bahwa al-iman qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh, rujuk, maka hatinya meyakini tauhidullah dan meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, wa aqamus salata wa atamuz zakata fa khallu sabilahum, maka jika mereka bertobat dari kekufuran dan kesyirikan mereka kepada tauhidullah dengan hati, lisan dan perkataan mereka, itulah iman qaulun wa amalun, dan mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka, yakni tidak diperangi karena ada ikatan. Yakni ayat ini ada kaitannya dengan perjanjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin masa waktu, ada yang 4 bulan, ada yang tidak ditentukan waktunya kurang dari 4 bulan, maka ditentukan sampai 4 bulan, ada yang mungkin lebih dari itu. Ini dibicarakan di awal-awal surat At-Taubah. Tetapi jika mereka bertobat dan mendirikan salat, disebut salat dengan zakat, sering beriringan karena keduanya sangat besar sekali. Salat hak Allah yang wajib ditunaikan hamba setelah dua kalimat syahadat, yakni sebesar-besar amal badaniyah as-salah. As-salah adalah sebesar-besar amal badaniyah kerana ia hak Allah. Kemudian zakat hak manusia yang harus ditunaikan hamba ketika hamba memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Ini hablu minallah, hablu minannas. Alangkah besarnya salat dan zakat itu. Kemudian al-Imam membawakan sebuah hadis. Beliau mengatakan haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Abdullah bin Muhammad adalah imam ahli hadis pada zamannya di negeri-negeri di kawasan Khurasan, khususnya di Bukhara. Karena itu ia terkenal dengan nama Al-Bukhari, juga ma'ruf terkenal dengan nama Al-Musnadi. Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Yaman Abu Ja'far Al-Bukhari Al-Musnadi, imam ahli hadis, sehingga Al-Imam Ahmad bin Sayyar mengatakan bahwa ia telah ma'ruf terkenal dengan adalahnya, yakni kesikohannya dan kedobitannya. Dan saya pernah melihat dia di Wasit, kota antara Kufa dengan Basrah. Di tengah-tengahnya ada kota namanya Wasit. Karena itu para ulama yang tinggal di situ sering disebut Al-Wasiti, dilakopkan dengan Al-Wasiti. Antum tahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengarang sebuah akidah tanpa judul, yang kemudian orang memberikan judul Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Yani sejak ditulisnya oleh beliau dan beredarnya kitab itu, maka terkenallah dengan nama Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Disebabkan karena yang meminta kepada beliau agar ditulis sebuah akidah untuk dirinya dan keluarga, karena saat itu terjadi kerusakan di negerinya, di kotanya dan di negerinya Irak. Kerusakan dalam akidah, dalam din dan dunia, karena beberapa sebab, di antaranya adalah penjajahan Mongol, penguasaan Mongol terhadap Irak, Baghdad. Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan dengan penuh ketawaduan, bacalah kitab-kitab akidah yang telah disusun oleh para ulama. Yani jangan kau suruh saya menulis semua akidah. baca. Para ulama telah menulis begitu banyak tentang akidah. Tapi qadi ini, dia seorang hakim dari kota Wasit, tetap meminta agar beliau yang menulis akidah untuk dia dan keluarganya. Akhirnya Syekh menulis kitab itu di satu majlis, maka jadilah kitab kecil, hanya beberapa lembar saja, dan sejak saat itu beredar kitab itu dan orang-orang menamakannya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Karena umumnya Syekh atau pada sebagian besar dia tidak memberikan judul di tulisan-tulisan beliau, dan sebagian manusia di antara murid beliau yang memberikan judul kitab, sebagian lagi beliau memberikan judul. Kembali, Ahmad bin Sayyar mengatakan, saya melihat Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi di Wasit, yakni beliau muhaddis ahli hadis besar, orangnya tinggi, rambut dan jenggotnya putih semuanya, dan ia dinamakan Al-Musnadi karena termasuk orang pertama yang menyusun kitab musnad secara nama-nama sahabat, khususnya di daerah Khurasan. Beliau wafat pada tahun 229 sebagaimana langsung dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tilmidnya, dan di antara imam yang enam yang meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi hanya Al-Imam Al-Bukhari, karena Al-Imam Al-Bukhari paling tua di antara imam yang enam itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah. Hanya Bukhari lah yang meriwayatkan dari Al-Musnadi. Barangkali faktor usianya, dan Bukhari memang sekota dengan Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, sama-sama dari Bukhara. Karena itu ia juga kerap dipanggil Abu Ja'far Al-Bukhari, tetapi lebih masyhur dikatakan Al-Musnadi. Qala, ia berkata, haddatsana Abu Rawh, yang namanya Al-Harami bin Umarah, haddatsana Syu'bah Amirul Mu'minin fil hadis, maksudnya Anwaqid bin Muhammad, qala sami'tu Abi yuhadithu an Ibn Umar, ini anak dari bapak dan cucu dari kakek. Waqid bin Muhammad meriwayatkan hadis ini, qala sami'tu abi, dari ayahnya itu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, yuhadithu an Ibn Umar, ayahnya menceritakan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kakek dari Muhammad, karena Muhammad anak Zaid, Zaid anak Abdullah, Abdullah anak Umar bin Khattab. Riwayat anak dari bapak dalam sanad hadis itu tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Tapi riwayat cucu dari kakek sedikit. Berarti dari Waqid bin Muhammad sampai Ibnu Umar ini satu keluarga. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Yani kalau ia melanggar di dalam Islam, maka dikenakan hukuman. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisab, perhitungan yang ada di hatinya, apakah ia benar-benar beriman atau batinnya kufur, maka diserahkan kepada Allah. Berarti ada Islam Muslim yang secara hakiki, yakni hakikatul syar'iyyah, dan ada Muslim yang secara hakikatul lugawiyyah. Nanti akan ada bab tersendiri. Kemudian bab ke-17 tadi, hadis ke-25 ya. Al-Imam kembali dan sekarang tegas sekali mengatakan, bab man qala innal iman huwal amal. Bab orang yang dimaksud al-ulama mengatakan sesungguhnya iman itu adalah amal. Ini judul benar-benar salafi, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut kaum salaf. Innal iman huwal amal. Al-iman huwal amal. Iman itu amal. Apa hujjahnya? Apa alasannya? Beliau beralasan dengan nas al-kitab dan sunnah. Seperti kebiasaan beliau selalu berdalil dengan Al-Kitab dan Sunnah, kemudian Al-Athar. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan itulah surga yang diwariskan ia kepada kamu disebabkan amal kamu. Asyahid bima kuntum ta'malun. Mungkinkah orang masuk surga tanpa iman? Tidak mungkin. Mungkinkah seseorang masuk surga tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tidak mungkin. Tapi Rabbuna mengatakan amma kanu abima kuntum ta'malu, menunjukkan bahwa al-iman huwa al-amal. Karena Rabbuna mengatakan ta'amalun, disebabkan apa yang kamu amalkan, menunjukkan juga bahwa amal menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Tapi amal tidak mungkin bisa kalau amal itu dijadikan sebagai harga uang untuk membeli surga. Itu yang Nabi katakan, kamu tidak akan bisa masuk surga dengan amal kamu. Maknanya amal itu sebagai harga untuk membeli jannah. Tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi amal harus menjadi sebab seseorang masuk jannah, sebagaimana firman Allah, bima kuntum ta'malu. Ba di sini ba sababiyah, ba yang menunjukkan sebab. Wa qala 'iddatun min ahli al-'ilmi, kata Bukhari, dan beberapa orang dari ahli ilmu mengatakan fi qawlihi ta'ala mengenai firman Allah Ta'ala, فَوَرَبِّكَ مَكَ دَمْي رَبْمُ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Sungguh kami akan menanyakan mereka semuanya, amma kanu ya'malun, dari apa-apa yang mereka amalkan. Kata ahli ilmu, bahkan bukan hanya satu dua orang, iddatun, kata Bukhari, yakni Allah akan tanyakan, an qawli la ilaha illallah, menunjukkan bahwa la ilaha illallah al-amal, karena ia merupakan iman. Kemudian terakhir Bukhari membawakan ayat, limisli hadza falyamalil amilun, untuk yang seperti hendaklah beramal orang-orang yang beramal, yakni untuk memperoleh jannah. Semuanya bersifat umum dikatakan al-amal. Tidak mungkin seseorang akan masuk surga, memperoleh surga tanpa iman, tanpa perkataan la ilaha illallah. Dan itu bagian dari amalnya. Karena itu Allah mengatakan, bima kuntum ta'malun, amma kanu ya'malun, falyamalil amilun. Kemudian beliau berdalil dengan hadis, yang beliau riwayatkan dengan sanadnya sampai kepada an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal, perhatikan pertanyaannya dan jawabannya, amal apa yang paling utama? Faqala, maka beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini seutama-utama amal, menunjukkan bahwa iman itu amal dan amal itu bagian dari iman. Qil, qila, thumma madha, kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi setelah itu? Qala, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad dalam arti berperang di jalan Allah. Qila, beliau ditanya lagi, thumma madha, kemudian apa lagi setelah itu? Qala, hajjun mabrur, hajjun mabrur, haji yang mabrur, yakni haji yang di dalamnya dipenuhi dengan kebaikan, tidak dicampuri dengan dosa. Yang kalau saya simpulkan, pertama tentu hajinya ditegakkan ikhlas karena Allah, mengamalkan perintah Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan karena Allah, karena Allah wajib atas manusia menunaikan ibadah haji, barang siapa yang sanggup berjalan ke sana. Ada istita'ah, ikhlas. Ayat yang lain, wa atimmul hajj wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah, untuk memperoleh haji yang mabrur, maka seseorang harus tegak dengan keikhlasan yang besar rindu. Yang kedua, tentu dia mengikuti manasik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Lita'khudhu manasikakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, tidak Bukhari. Hendaklah kamu mengambil, yakni mengambil dariku cara-cara manasik kamu. Ia berusaha mempelajari sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia di dalam menunaikan ibadah haji menjauhi kefasikan, terutama rafat, hubungan suami istri dan pendahuluannya saat haji, maksudnya sedang dalam keadaan menunaikan ibadah haji beberapa hari ya. Kalau telah atau sudah selesai dan sudah tahallul, boleh. Dan penuh dengan kebaikan di situ. Dia membantu orang, menyebarkan salam, berikan sedekah dan lain sebagainya. Maka diharapkan hajinya mabrur. Dan buahnya adalah terjadi perubahan pada hidup dan kehidupannya setelah ia pulang ke negerinya. Selalu ada perubahan. Mengapa? Karena ibadah akan merubah seseorang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu as-siyam sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Firman Allah la'allakum tattaqun itu adalah tujuan saum Ramadan. Tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan. Maka tidak dapat tidak, seseorang yang saum dengan sebenar-benarnya selesai saum Ramadan, maka ia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Yakni terjadi perubahan lagi. Karena itu dalam hadis-hadis dijelaskan, ketika masuk malam pertama, malam Ramadan pertama, Allah perintahkan malaikat untuk menyeru, yang kemudian disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar orang-orang yang biasa mencari kebaikan menghadap kepada bulan ini. Ya bagi al-khair aqbil. Orang-orang yang biasa mencari kebaikan, yang memang ia seorang yang baik, yang beramal, untuk mencari kebaikan lebih di bulan ini. Sebaliknya bagi orang-orang yang biasa mengerjakan kejahatan, diperintah untuk berhenti di bulan ini dan masuk ke dalamnya. Maka diharapkan setelah bulan ini, bulan Ramadan maksudnya, berhentilah ia dari, yakni amal itu dapat mencegah ia, karena Rabbuna Jalla Thana'uhu mengatakan la'allakum tattaqu. Demikian juga haji, hajjum mabrur, pasti akan merubah seseorang. Dan sifat amal dalam Islam seperti itu, sebagaimana sifat Islam itu sendiri. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika masuk ke dalam Islam, maka terjadi perubahan secara besar-besaran pada diri orang per orang, pada keluarga, pada masyarakat, sebagaimana dinyatakan langsung oleh Hudzaifah bin Yaman yang mewakili seluruh para sahabat radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Itu hadis ke-26 tadi. Bab ke-19. Seperti yang tadi saya singgung, bahwa Islam ada dua, Muslim ada dua. Pertama, secara syar'iyah Islamnya, dan dia menjadi seorang Muslim, zahiran wa batinan Islam, Muslim. Ini adalah Islam secara hakikatus syar'iyah. Yang kedua, Islam dan Muslim hanya secara lugah saja, yaitu istislam, tunduk saja. Sebab kalau dia tidak masuk Islam, maka dia dikenakan hukuman saat itu, masuk ke dalam kelompok orang-orang kafirin. Walaupun masuk Islam itu jelas tidak dipaksa, tapi dia masuk Islam semata-mata takut. Al-istislam awil khawf. Maka Islamnya adalah secara hakikatul lugawiyah. Bab ini sangat tinggi sekali dan sangat halus sekali fikihnya Al-Imam Al-Bukhari. Bab 19. Babun idza lam yakun al-islam 'ala al-haqiqati. Itu perhatikan. Apabila Islam seseorang itu tidak secara hakiki. Yang dimaksud secara hakiki apa? Syar'iyyah. Apa hakiki syar'iyyah? Lahir dan batinnya betul Islam. Tidak hanya luarnya Islam, batinnya kufur. Itu hakikatus syar'iyyah. Jawaban huruf idza mahdhuf hilang. Yang maknanya idza kana al-islamu kadzalik lam yantafi' bihi fil akhirah. Apabila Islamnya itu hanya secara lugawiyah, tidak secara syar'iyah, dijelaskan oleh Bukhari, wa kana 'alal istislami aw al khauf min al qatl, yakni semata-mata pasrah tunduk atau takut dari dibunuh, maka pasti tidak bermanfaat di akhirat. Karena Islamnya semata-mata takut dikenakan hukuman. Karena kalau ia kufar, menyatakan kekufuran, maka didakwakan Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa, tetapi wajib tunduk terhadap hukum Islam, pada negeri Islam, dengan membayar jizyah. Atau kalau tidak mau juga, akan diperangi. Dan orang-orang munafiqun tidak mau, dan dia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura tunduk karena takut. Nah, ini Islam lugawiyah, hakikatul lugawiyah. Liqaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna, berdasarkan firman Allah Ta'ala, berkata orang-orang kampung, orang-orang desa, a'rab, kami beriman. Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Bisa jadi sama sekali belum ada keimanan, atau tidak sempurna keimanannya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kami muslim. فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ, maka apabila Islam itu secara hakikatus syar'iyyah, فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ, maka ia berdasarkan firman Allah جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Berarti yang pertama secara hakikatul lugawiyah, yang kedua secara hakikatus syar'iyyah, menunjukkan perbedaannya antara muslim dengan mukmin. Muslim belum tentu mukmin. Mukmin pasti muslim. Mukmin belum tentu muhsin. Muhsin pasti mukmin. Tiga, dan itulah agama. Dan nanti akan datang bab tersendiri untuk menjelaskan tentang agama ini. Terdiri dari tiga: Islam, iman, ihsan. Muslim, mu'min, muhsin, muttaqi. Orang muslim belum tentu mu'min. Imma ada kalanya tidak mukmin secara hakiki karena dia nifaq, dengan nifaq yang besar, kufur, nifaq i'tiqadi, atau tidak sempurna keimanannya. Mukmin belum tentu takwa. Karena itu orang-orang yang beriman diperintah untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, nah itulah din, agama, terdiri dari tiga: Islam, iman, ihsan. Itu yang ditanyakan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat itu, Jibril datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Kata Bukhari, semuanya itu agama. Agama terdiri dari iman, Islam, Islam, iman, ihsan. Kemudian al-Imam membawakan sebuah hadis yang ia riwayatkan dari Syekhina Haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Shu'aib bin Abi Hamzah al-Zuhri qala akhbarani Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Amir anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, ia meriwayatkan dari ayahnya an Sa'd, Sa'ad yani Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk jannah semasa hidupnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'dun fil jannah, sa'ad di surga. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tarahtan. Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada beberapa orang, ia berikan. Wa sa'dun jalisun, dan Sa'ad duduk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta kepada beberapa orang. Wow. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, salah seorang ditinggalkan dan tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa a'jabuhum ilayya, padahal orang itu menakjubkanku, lebih menakjubkanku dari mereka. Yakni menurutku lebih baik dari mereka. Fakultu ya Rasulullah, ma laka an fulan? Kata Sa'ad, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mengapa? Mengapa engkau dengan si fulan? Jadi mengapa engkau tidak memberikan si fulan? Fa wallahi, kata Sa'ad, maka demi Allah, inni la'arahu mu'minan, sesungguhnya aku melihat ia sebagai seorang mukmin. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, au musliman, atau muslim. Fasakattu qalilan, saya pun diam sejenak. Thumma ghalabani ma'a'lamu minhu, kemudian apa yang aku tahu telah mengalahkan diamku, sehingga fa'udtu limaqalati faqultu, aku mengulang lagi perkataanku. Aku mengatakan, malaka an fulan, mengapa engkau tidak memberikan si fulan? Fawallahi inni la'arahu mu'minan, demi Allah, sesungguhnya aku melihat si fulan itu seorang mukmin. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, mengulang lagi, au musliman, atau muslim. Thumma ghalabani ma'alamu minhu fa'udtu limaqalati. Wa'ada Rasulullah SAW thumma qala, kemudian aku mengulang lagi perkataanku tadi, dan Rasulullah SAW pun mengulang lagi jawabannya seperti tadi. Aku mengatakan, demi Allah, mengapa engkau tidak memberikan si fulan? Demi Allah, saya melihatnya sebagai seorang mukmin. Maka jawaban Rasulullah SAW, au musliman, atau muslim saja. Ini menarik sekali. Kemudian beliau bersabda, ya Sa'ad, hai Sa'ad, inni la'u'til rajula, sesungguhnya aku memberikan kepada seseorang harta ini, wa ghayruhu, dan yang selainnya yang aku tidak berikan, ahabbu ilayya minhu, lebih aku cintai dari orang yang aku berikan. Khasyata ayyakubbahu Allahu finnar, khawatir Allah telungkupkan wajahnya ke dalam neraka. Yakni beliau memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang keimanannya perlu dikuatkan oleh pemberian-pemberian. Tetapi yang beliau tidak berikan, lebih beliau cintai. Beliau berikan kepada orang-orang ini untuk menguatkan keimanannya, karena beliau khawatir Allah masukkan dia ke dalam neraka, yakni ia akan keluar dari Islam. Nah, ini pelajaran perlunya menguatkan keimanan orang-orang yang baru masuk Islam. perlu dikuatkan keimanannya dengan pemberian-pemberian. Hadis ini ingin menjelaskan perbedaan antara mu'min dengan muslim. Orang muslim belum tentu mu'min. Karena itu beliau mengulang jawabannya ketika Sa'ad mengatakan, "Fawallahi inni la'arahu mu'mina." Kata beliau, "Aw musliman." Diulang lagi, beliau mengulang lagi jawabannya, "Aw musliman." Dan begitulah seterusnya. Kemudian bab yang ke-20, babun ibsha'us salam minal islam. Kembali beliau menjelaskan salah satu bagian dari keimanan. Bab ibsha'us salam minal islam, menyebarkan salam termasuk dari Islam, yakni iman. Salah satu bagian keimanan adalah menyebarkan salam. Dibawakan al-athar dari Ammar bin Yasir. Yang dikeluarkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz, oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di kitabnya Kitabul Iman, kemudian oleh Ya'qub bin Syaibah di kitabnya Musnad, di kitab Musnadnya. Dari beberapa orang rawi, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Silah bin Zufar An-Ammar, ini sanadnya sahih. Karena rawi-rawinya thiqat. Berkata Ammar bin Yasir, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara itu pada dirinya, maka ia telah mengumpulkan keimanan, yakni telah sempurna keimanannya. Pertama, insafu min nafsik. Insaf, munsif. Kalau salah, ya salah. Ya, orang ini insaf. Yang kedua, baddu salam lil alam, menyebarkan salam kepada manusia di alam ini. Yang ketiga, wal infaqu min al iqtar, dan berinfak dalam keadaan kurang sedikit hartanya. Menunjukkan kalau dia banyak harta, tentu lebih lagi dia ini. Tiga perkara dikatakan Ammar ini. Kemudian Al-Imam membawakan hadis yang telah beliau bawakan di nomor hadis 12, Sekarang nomor hadis 28 dari kitab Sahih Bukhari ini. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب أن أبي الخير أن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف الشاهد وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dimasukkan oleh al-imam bahwa salam termasuk bagian dari Islam, bagian dari keimanan. Al-Layth di sanad ini adalah Al-Layth bin Sa'ad. Qutaybah adalah Qutaybah bin Sa'id. Nah, ada yang mau tanya? Soal dari awal kita beriman, perkataan Al-Hafidh Hajar di awal kita bersama dari kita beriman ini, perkataan Al-Hafidh, beliau mengatakan Wal-Mu'tazilatu qalu والعمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا بصحته والسلف جعلوها شرطا بكماله. Yang menanyakan kalimat tentang syaitan dan kamal, apakah benar dalam pembahasan? Tidak. Setahu saya, kaum salaf tidak ma'ruf di kalangan mereka bahwa iman itu syarat amal, ya, amal itu syarat sahnya iman atau syarat kesempurnaan iman. Tidak. Tetapi yang dikenal oleh kaum salaf, al-iman huwa al-amal, wal-amal huwa al-iman. Iman itu adalah al-amal, dan amal bagian dari keimanan. Itu. Nah, amal itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ada amal yang kalau ditinggalkan hilang keimanan itu. Apa? La ilaha illallah misalnya. Kalau ditinggalkan la ilaha illallah, maka hilang keimanan. Ada yang keimanan itu kalau tidak dikerjakan, maka dia berdosa. Oleh karena itu, di awal bahasan kitab iman ini, Al-Imam Al-Bukhari membawakan athar dari Umar bin Abdul Aziz. Perhatikan, inna lil iman fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunnatan wa sunana. Faman istakmalaha istakmalal iman. Menunjukkan bahwa iman itu ada bagian yang wajib, ada yang bagian syariatnya, i'tiqadat, keyakinan-keyakinannya, ada larangan-larangannya, batasan-batasannya, hududan, ada yang tidak wajib, sunanan. Dan ini diterangkan semuanya di kitab ini. Karena itu saya sepanjang yang saya ketahui, tidak ada perkataan salaf seperti itu. Mu'tazilah dan Khawarij iya menjadikan amal itu sebagai syarat bagi keimanan, yang kalau ditinggalkan hilanglah keimanan itu, yakni perkara yang wajib. Yang kalau seseorang meninggal mengerjakan kabair, maka dia menjadi kufur. Oleh karena itu, berbicara tentang syarat amal itu, syarat sahnya atau syarat kamal, itu tidak warid dari kaum salaf. Yang ada mereka di antara kaum salaf adalah Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengikuti guru-gurunya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in para sahabat. Al-iman huwa al-amal. Iman itu amal, dan amal itu bagian dari iman, dan iman itu bercabang. Dan iman itu yazid wa yanqus. Dan iman itu qaulun wa amalun. Nah, ribut-ribut belakangan ini tentang iman, amal, syarat sahnya iman, amal, syarat kamalnya iman, ini sia-sia. Karena kaum salaf tidak pernah, setahu saya, tidak pernah berbicara tentang syarat dan kamal. Tapi beliau mengatakan seperti yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz, atau yang dikatakan Bukhari, innal iman huwal amal. Dan amal masuk dalam bagian keimanan, karena Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wassittuna syu'batan walhaya'u minal iman. Kemudian dalam beberapa bab ini kita telah melihat Bukhari memasukkan minal iman atau minal Islam, seperti menyebarkan salam. Itu bukan perkara yang wajib, tapi sesuatu yang dapat menyempurnakan keimanan. Wallahu'alam. Nah, hadis yang ke-14 dan ke-15, bab yang ke-8, hadis riwayat Syu'bah bin Qatadah. Di hadis ke-14, tunggu, hadis ke-14, Ya. Ke-14, Shu'aib riwayatnya, ya. Iya. Ada dua sanad di sana. Dan yang ke-15 ada dua sanad. Kalau 14 tidak ada. Hadis Syubah dari kota ada, apa perlu dengan tahdits lagi? Iya. Antum tahu Syu'bah bin Hajjaj rahmatullahi alaih, Amirul Mu'minin fil hadis, itu sangat anti dengan tadlis, sangat menentang perbuatan tadlis. Karena itu beliau tidak akan meriwayatkan dari rawi yang mudallis, yang melakukan tadlis, yang melakukan tadlis. Maka jika ada seperti ini, sahih di sanad kedua, jika ada Syu'bah meriwayatkan an Qatadah, Qatadah an Anas, tidak haddatsana Anas, pasti Syu'bah telah mengetahui bahwa Qatadah mendengar dari Anas, pasti. Selebihnya dia tidak mengapa dengan an. Atau dari jalan yang lain, Syu'bah telah tahu ini, Qatadah mendengar dari Anas. Begitu juga dengan yang lain. Karena beliau sangat menolak, tidak mau meriwayatkan dari rawi yang mudallis, yang menggunakan lafal tadlisnya, lafal tadlisnya itu. Dan beliau seorang yang sangat keras terhadap tadlis. Maka jika kita mendapati seperti ini, pasti beliau sudah tahu bahwa itu adalah lafaz tahdits. Ya. Diam. Seperti barangkali Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia tidak akan menerima riwayat dari seorang rawi yang tidak diketahui secara pasti bahwa rawi itu ada liqa dengan syekhnya. Ayat sahih untuk berapa belajar. Harus ada kepastian menurut beliau bahwa rawi itu bertemu dengan syekhnya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa rawi itu bertemu dengan syekhnya? Tentu dengan lafaz tahdits, dengan lafaz sama, dengan adanya ijazah musyafah, dengan adanya ijazah mukatabah, kan itu bisa jelas. Tapi musyafah tentu lebih kuat. Nah, ketika Bukhari mengetahui bahwa rawi ini ada liqa, liqa itu pertemuan dengan syekhnya, ya, maka dia terima hadisnya, walau barratan, meskipun hanya sekali saja. Tetapi itu menunjukkan adanya kepastian bahwa ia bertemu dengan syekhnya. Jika tidak ada kepastian, maka Bukhari tidak akan menerima riwayatnya. Khusus di kitab sahihnya ini. Tetapi juga mungkin di kitab-kitab yang lain. Karena itu mazhab beliau. Tidak hanya di kitab sahihnya ini, tapi beliau terapkan di kitabnya yang lain. Maka itu, menunjukkan bahwa mazhab itu, mazhab yang dianut oleh umumnya para ulama saat itu, ya, seperti Syu'bah, dia tidak akan terima kalau telah diketahui mudallis seperti Qatadah, kemudian ia menggunakan lafaz an'anah, maka dia akan tolak. Seperti Bukhari, ya, pasti dia akan cari jalan untuk menjelaskan bahwa rawi ini mendengar dari syekhnya, mendengar dari syekhnya. Begitu. Al-Hafiz sendiri menjelaskan di sini, wa riwayatu Syu'bah an Qatadah ma'munun fiha min tadlisi Qatadah. Riwayat Syu'bah dari Qatadah sudah aman dari tadlisnya Qatadah, li'annahu kana la yasma'u minhu illa ma sami'ahu. Itu madhabnya Syu'bah. Li'annahu kana la yasma'u minhu illa ma sami'ahu wa qad waqa'a at-tasrih bihi fi hadzal hadits min riwayatin Nasa'i. Berarti di riwayat Nasa'i ada tasrih. Qatadah mengatakan haddatsana. Ini itu mazhab Syu'bah. Pasti itu khusus Syu'bah. Tidak yang lainnya, karena beliau sangat keras sekali terhadap tadlisnya rawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.